saja engkau tahu resahku karenamu. Andai aku di benakmu, alangkah indah dunia bila ada satu nama ku rindu selalu sebutkan dirimu. Seperti bintang indah matamu, andaikan sinarnya untuk aku. Seperti ombak debar jantungku, menanti jawabanmu. Kan sinarnya untuk aku, seperti ombak debar jantungku, menanti jawaban. Jawabanmu menanti jawabanmu.